من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an Karim juz amma juz yang ke-30. Kita masih dalam surat An-Naba, yang mana di kesempatan sebelumnya kita sampai pada ayat yang ke-30, yang mana di ayat-ayat yang sebelumnya pula di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi keadaan mereka, orang-orang yang melampaui batas, kondisi keadaan mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka dapatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberitakan, menyebutkan tentang kondisi keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa, serta apa yang mereka dapatkan dari si Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kemuliaan, kenikmatan-kenikmatan yang kekal, yang abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hal ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan tentang kondisi keadaan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka, serta apa yang mereka dapatkan, yang kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi keadaan orang yang beriman, orang yang bertakwa, serta apa yang mereka akan dapatkan dari si Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaan, dari kenikmatan yang abadi. Demikianlah Al-Qur'an Karim yang Allah Subhanahu wa taala mensifati sebagai kitab yang matsani, yang di antara maknanya adalah ketika na'am terkadang disebutkan, menyebutkan sesuatu, maka akan menyebutkan pula sesuatu yang menjadi lawannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim berfirman, Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, kitab yang mutasyabiha, serupa antara satu dengan yang lainnya, antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, fil jaudati wal ihsan wal itqan wal husn, ya, serupa antara ayat satu dan yang lainnya terkait tentang keindahannya, tentang kebagusannya, tentang kesempurnaannya, yang mana antara ayat satu dengan ayat yang lainnya itu saling membenarkan, saling menguatkan, tidak terjadi adanya tanakut, kontradiksi, pertentangan, dan tidak ada perselisihan padanya. Itu yang dimaksud dengan mutasyabih dalam ayat ini, di mana antara ayat satu dengan ayat yang lainnya itu serupa dalam hal keindahan, kebagusan, dalam kesempurnaan, saling membenarkan satu dengan yang lainnya, tidak ada terjadi kontradiksi. Naam, ya, matsani, ya, di mana kitab tersebut ayat-ayatnya adalah matsani, yang di antara maknanya Dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, bahwasanya inna siyaqatil Qur'an taratan takunu bidikri syai' wa diddihi, bahwasanya konteks dari Al-Qur'an Karim ayat-ayatnya terkadang menyebutkan sesuatu ya dengan menyebutkan pula yang lainnya yang merupakan lawannya. Kadzikril mu'minin tsummal kafirin wa kasifatil jannah tsumma sifatin nar, seperti menyebutkan tentang orang-orang beriman kemudian nanti akan disebutkan tentang orang-orang kafir, disebutkan tentang sifat-sifat surga kemudian akan disebutkan tentang sifat-sifat neraka dan yang serupa dengan itu ya, seperti dalam ayat misalnya na'am innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang taat itu berada dalam kenikmatan sedangkan orang-orang yang fajir mereka dalam neraka. Naam. Demikian pula di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Ya, sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya kitabnya orang-orang fajir berada dalam sijjin hingga sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Naam." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari na'am lafi illiyin." Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya kitabnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat itu berada dalam illiyin. Na'am. Ya, dan yang lainnya. Ketika menyebutkan sesuatu maka akan disebutkan sesuatu yang lain yang merupakan lawannya. Naam. Ya, karena Al-Qur'anul Karim adalah mathani yang tadi di antara maknanya sebagaimana kita nukilkan perkataan Sufyan Ibn Uyainah yang dinukilkan oleh Katsir rahimallahu taala dalam tafsirnya. Maka masuk dalam hal ini pula apa yang naam terkandung di dalam surat An-Naba ini. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi keadaan mereka orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka, serta apa yang mereka dapatkan naam ya dari hukuman siksaan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan tentang kondisi keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, serta apa yang akan mereka dapatkan dari si Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan dan kenikmatan yang kekal dan abadi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberitakan, mengkhabarkan tentang hamba-hamba Allah yang mereka akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka di kehidupan akhirah dari kemuliaan, dari kenikmatan-kenikmatan. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya mereka bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa? Naam. Mereka adalah naam alladzina qamu bi awamirillah wajtanabu naam bi maharimillah. Orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau disebutkan rincian dari sifat-sifat orang yang bertakwa ini banyak sekali. Naam. Ya. Banyak sekali sifat-sifat naam orang yang bertakwa tersebut. Kalau dirinci. Di antaranya seperti yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Naam. Ya. Itu adalah Alkitab Al-Qur'anul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang kemudian Allah menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut. Mereka adalah orang-orang yang beriman tentang perkara-perkara yang gaib. Apa saja yang dikhabarkan di dalam Al-Qur'an Karim, demikian pula yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Naam. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, dan mereka adalah orang-orang yang membelanjakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Kok mainan? Barakallahu fiik. Mana bukunya? Kok enggak bawa buku catatannya? Nah. Perhatikan ya. Jangan bermain ketika di majelis taklim. Naam, ya, sifat yang berikutnya dari sifat orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang membelanjakan sebagian harta mereka. Naam, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sifat yang lainnya juga dalam kelanjutan ayat tersebut, mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap kitab yang Allah turunkan kepadamu, demikian pula kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum, dan mereka adalah orang yang meyakini tentang kehidupan akhirat. Dan masih banyak lagi sifat-sifat orang yang bertakwa yang kalau dirinci. Nah, yang mana sifat umum mereka adalah tadi kita sebutkan, humul ladzina qamu bi awamirillah wajtanabu bi maharimillah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan perintah-perintah Allah, dan mereka adalah orang yang senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya bagi mereka orang yang bertakwa, mafaza, kesuksesan, kemenangan, keberuntungan. Naam. Ya. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, al-mafaz ya, huwa makanul fawz wa zamanul fawz aidun. Fahum faizuna fi amkinatihim wa faizuna fi ayamihim. Al-mafaz itu adalah merupakan tempat keberuntungan, tempat kesuksesan, dan sekaligus merupakan zaman keberuntungan, kesuksesan juga. Sehingga mereka, orang-orang yang bertakwa, itulah orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan pada tempat-tempat mereka. Dan mereka adalah orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan di hari-hari mereka di dalam surga, tempat yang mereka diami, hari-hari yang mereka lewati, merupakan hari-hari yang penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kenikmatan. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Ini apa yang mereka dapatkan? Naam, orang-orang yang bertakwa tersebut, di mana mereka akan mendapatkan kemenangan, mereka akan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yang diantaranya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang berikutnya, bahwasanya di antara kemenangan, kesuksesan, keberuntungan yang mereka dapatkan, yang Allah sediakan untuk mereka di dalam surganya, hadaiqa wa anaba. Naam. Ya. Barakallahu fik. Hadaiq. Bagi orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan hadaiq. Hadaiq ini merupakan jamak dari hadiqah, kebun, bustan, basatin. Mereka akan mendapatkan kebun-kebun yang penuh dengan tanaman-tanaman, pepohonan yang banyak, yang rindang, yang berbagai macam jenisnya, dari buah-buahan yang dihasilkan pada tanaman dan pepohonan tersebut. Di antara kebun-kebun tersebut yang ada di dalam surga, naam, adalah wa'naba. A'nab jamak dari inab, yaitu anggur. Kebun-kebun anggur. Naam. Disebutkan secara khusus disebabkan karena kemuliaannya, dan juga disebabkan banyak tanaman-tanaman yang ada di dalam kebun tersebut. kebun tanaman anggur. Dan perlu diketahui bahwasanya persamaan antara dunia dan kehidupan akhirat itu hanya sekedar nama. Naam, di dunia ada anggur, di dalam surga pun juga ada anggur. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Sekedar persamaan nama saja, adapun hakikatnya berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan terkait tentang kenikmatan yang ada dalam surga, mala ainun ra'at, belum pernah mata itu melihat, wala udunun samiat, belum pernah pendengar itu mendengarkannya, wala khotor ala qalbin basir, terbetik, terbesit, terbayang dalam hati sekalipun pun belum pernah. Naam. Jadi sekedar nama, ya, persamaan antara apa yang ada di dunia dalam kehidupan akhir dalam surga itu kenikmatannya sekedar namanya saja yang sama, tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Naam. Maka mereka, orang-orang yang bertakwa, akan mendapatkan, naam, dari keberuntungan tersebut, dari kenikmatan tersebut, dari kesuksesannya tersebut adalah kebun-kebun yang penuh dengan berbagai macam tanaman-tanaman, pepohonan, dengan buah-buahan yang berbagai macam jenisnya. Di antaranya adalah kebun anggur, disebut secara khusus karena kemuliaannya, di samping juga karena banyaknya yang ada pada naam kebun-kebun tersebut. Naam, ya, hadaika wa anaba wa kawaiba atsaraba. Naam. Dan bagi mereka orang-orang yang bertakwa pun, mereka akan mendapatkan pendamping-pendamping hidup, istri-istri dari wanita-wanita yang mereka masih remaja. Naam. Yang fisiknya sesuatu yang memang diinginkan oleh kaum lelaki. Naam, fisik wanita-wanita tersebut alul jannah, para bidadari. Naam. Ya. Pokoknya intinya itu, sesuatu yang diinginkan, dicari oleh kaum lelaki. Naam. Mereka akan mendapatkan para bidadari yang usia-usia mereka itu remaja. Naam, wa kawaib atsraba, yang mereka itu sebaya usianya. Ya. Ini yang akan mereka dapatkan. Barakallahu fik. Wa kawaib atsraba, usia mereka yang sebaya. Naam. Wa ka'san dihaqa, dan juga bagi mereka orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Naam, ya, gelas-gelas yang penuh yang berisi dengan minuman, ya. Naam, baik itu khamr, ya, minuman tersebut yang tentunya sesuatu yang tidak memabukkan dan tidak menjadikan seorang itu pusing karena meminumnya. La yusadda'una anha wa la yunzifun, tidaklah mereka menyebabkan pusing karenanya dan tidak menjadikan mereka mabuk ketika minum khamr tersebut. Yusqauna fiha min rahiqin makhtum, mereka akan diberikan air minum khamr yang murni yang masih disegel, tertutup. Naam, ya, mereka merasakan kelezatan minum khamr tersebut yang tidak menyebabkan mereka pusing dan tidak menyebabkan mereka mabuk. Beda dengan khamr yang ada dalam kehidupan dunia ini. Cerita dari mereka, orang-orang yang mengkonsumsi khamr, ya, menyebabkan mereka itu pusing dan mabuk linglung. Iya kan? Naam. Apa kenikmatan yang mereka rasakan? Katanya pahit. Naam. Cerita dari mereka. Walhamdulillah Allah jauhkan kita dari naam minuman yang Allah haramkan tersebut. Bagi ahlul jannah nanti mereka akan mendapatkan naam, ya, minuman khamr yang tidak menyebabkan seorang itu pusing dan mabuk karenanya. Minumnya itu minuman yang melezatkan, dia akan merasakan kelezatan padanya. Ya. Naam. maka bagi mereka orang yang bertakwa akan mendapatkan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Ya, ada yang maksudkan bahwasanya dimaksudkan di sini adalah khamr. Naam, yang terkadang mungkin bisa jadi mencakup minuman-minuman yang ada di dalamnya. Kita ketahui bahwasanya dalam surga itu ada sungai-sungai. Naam, yang mengalir padanya berupa air yang tidak payau, segar. Ada sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya. Ada sungai-sungai khamr. Nah, bagi orang yang meminumnya akan merasakan kelezatan, tidak menyebabkan dia pusing dan mabuk karenanya. Dan di sana ada sungai-sungai madu yang murni. Naam. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanil lam yataghayyar ta'muh wa anharun na'am min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Bahwasanya dalam surga itu di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Na'am, yang airnya itu tidak payau, segar. Na'am. Dan di sana ada sungai-sungai susu yang tidaklah berubah rasanya. Dan di sana juga ada sungai-sungai khamr. Orang yang meminumnya itu akan merasakan kelezatan, kenikmatan, tidak menjadikan mabuk, tidak menjadikan pusing. Dan di sana ada sungai-sungai madu yang murni madunya. Kembali, naam, antara dunia dalam kehidupan akhirat sekedar persamaan nama, adapun hakikatnya sangat jauh berbeda sekali. Karena apa yang dalam surga mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khotor al qalbin bashar. Naam. Ya. Maka bagi mereka orang-orang yang bertakwa tersebut akan mendapatkan gelas-gelas yang berisi minuman. Naam. Ya. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba, dan mereka tidaklah mendengarkan di dalam surga tersebut sesuatu yang sia-sia, perkataan yang sia-sia yang kosong dari faedah. Walakidzaba, dan tidaklah mereka mendengarkan sedikit pun perkataan dusta di dalamnya sama sekali. Naam. Ya. Yang mereka dengarkan di dalam surga tersebut melainkan ucapan salam. Ya, ucapan kebaikan, kesejahteraan. Naam. Hal ini sebagaimana dalam ayat yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, naam, ya, dalam ayat yang lainnya. Naam, la yasma'una fiha laghwa wala ta'thima illa qilan salama salama. Tidaklah mereka mendengarkan di dalam surga itu perkataan yang sia-sia yang kosong dari faedah. Tidak pula mereka mendengarkan perkataan yang mengandung dosa, kedustaan. Naam. Tidaklah yang mereka dengarkan di dalam surga itu kecuali ucapan kesejahteraan, keselamatan, ucapan salam. Naam. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka, ucapan mereka itu adalah subhanakallahumma, ya Allah maha suci engkau. Dan ucapan penghormatan di antara mereka adalah ucapan keselamatan, wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan kehormatan, penghormatan di antara mereka di dalam surga itu adalah salam. Dan akhir ucapan mereka, akhir doa mereka, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Naam, sehingga tidaklah terdengar sedikit pun di dalam surga ucapan yang sia-sia yang enggak ada faedahnya. Tidak ada ucapan yang mereka dengarkan di dalam surga tersebut ucapan yang batil yang mengandung dosa, kedustaan di antaranya, sama sekali tidak. Yang mereka dengarkan adalah ucapan keselamatan, kesejahteraan. Naam. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan jazaan mir rabbika ataan hisaba. Itu semua adalah merupakan balasan dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Ataan hisaba itu semua adalah merupakan pemberian yang begitu banyak, yang cukup bagi hamba mendapatkan pemberian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, gambaran kecil dari kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan bagi mereka orang yang bertakwa. Yang itu sudah cukup bagi orang yang memiliki keimanan, termotivasi untuk semangat supaya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Naam. Kita hidup di dunia. Apa coba? Bekerja dari pagi, siang, sore, malam, mencari nafkah. Untuk apa? Makan, minum. Iya kan? Naam. Ya. Untuk bersenang-senang dengan keluarga. Perhatikan ayat tadi. Naam. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaka. Naam. Barakallahu fiik. Kenikmatan yang kekal, yang abadi. Yang tidak akan terputus padanya. Masih kita akan tersibukkan dengan kehidupan dunia ini sehingga seorang itu lali dengan kehidupan akhiratnya. Mengejar dunia yang sudah Allah tetapkan batas ukuran rezeki yang Allah akan berikan kepada hambanya. Walaupun waktu yang sudah diberikan untuk dihabiskan mencari dunia, ya sebatas itu saja yang akan dia dapatkan. Apakah seorang rela menghabiskan waktunya sehingga akan terluputkan untuk mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar dalam kehidupan akhirah, yang tidak tergambarkan, terbayangkan betapa besarnya nikmat-nikmat tersebut. Naam. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan dalam ayat-ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi keadaan orang yang bertakwa dan apa yang akan mereka dapatkan dari si Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di ayat-ayat yang sebelumnya apa yang didapatkan bagi mereka orang yang melampaui batas, orang yang durhaka dari siksaan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang begitu mengirikan. Naam. La yadhukuna fiha bardan. Naam. Ya, tidaklah mereka merasakan kesejukan dan mereka tidak mendapatkan minuman illa hamima wa ghassa, kecuali air yang mendidih. Yang kalau didekatkan saja bisa menyebabkan terbakar wajahnya, apalagi meminumnya, ya akan menjadikan terputus semua organ tubuhnya, usus-ususnya. Illa hamima wa ghassaqa. Naam, demikian pula nanah. Minuman yang itu merupakan kumpulan dari keringat, demikian pula sesuatu yang keluar dari luka-luka. Mereka an-nar waliyadzubillah, yang baunya busuk. Naam, perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka alunar dan apa yang mereka dapatkan. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kondisi keadaan alujannah dan apa yang mereka dapatkan. Demikianlah tadi kita sebutkan. Al-Qur'an adalah merupakan kitab matsani. Ketika menyebutkan sesuatu akan menyebutkan yang merupakan lawannya. Ketika menyebutkan tentang siksaan akan menyebutkan tentang balasannya. Ketika menyebutkan tentang orang yang beriman akan menyebutkan tentang orang-orang kafir. Ketika menyebutkan tentang suatu kebenaran akan menyebutkan perkara yang batil. Ketika menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman akan menyebutkan sifat-sifat orang yang kafir. Naam. Ya. Yang itu di antara hikmahnya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, hatta yakuna sayrul insan ila rabbih bainal khauf war raja. Itu diantara hikmahnya agar supaya seseorang itu berjalan menuju kepada Rabbnya antara perasaan takut dan rasa harap. Naam. Karena ketika seorang itu tatkala berjalan menuju kepada Rabbnya itu hanya perasaan mengharapkan saja, maka dia akan terjatuh kepada suatu penyimpangan, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena dia hanya mengharap dan mengharap tersebut. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang itu tatkala berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya rasa takut saja yang terjadi, dia akan terjatuh kepada suatu kesesatan pula, penyimpangan pula, sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terjatuh kepada pemahaman khawarij sehingga menghukumi orang pelaku dosa besar kafir. Kalau tadi bisa terjatuh kepada pemahaman murji'ah, apapun dosa dan kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba tidak kalah menjadikan seorang itu mengurangi keimanannya, tetap sempurna imannya meskipun dia melakukan perbuatan dosa, mencuri, minum khamr, berzina, tetap sempurna imannya, waliyadzubillah. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Maka hikmah yang demikian itu agar supaya seorang itu berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dipenuhi rasa takut, demikian pula rasa harap. Naam. Berkata Al-Imam Ahmad rahimallahu taala, yang bagi an yakunal insan fi ibadatihi li rabbihi bainal khauf war raja. Naam. Semestinya seorang itu dalam beribadah kepada Rabbnya itu antara perasaan takut dan harap. Naam. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibu, maka mana saja yang mendominasi atas seseorang tersebut akan menjadikan dia binasa. Ketika hanya perasaan takut saja, dia akan binasa, terjatuh kepada penyimpangan. Ketika dia hanya rasa harap saja, nah, sehingga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan binasa. Maka senantiasa seorang itu dalam beribadah kepada Allah dibangun di atasnya rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, engkau akan mendapatkan dalam Al-Qur'an Karim terkadang menyebutkan ini, kemudian setelahnya menyebutkan yang demikian. Ketika menyebutkan sifat-sifat al-jannah akan menyebutkan sifat-sifat an-nar. Ketika menyebutkan tentang al-haq akan menyebutkan suatu kebatilan. Ketika menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman akan menyebutkan pula sifat-sifat orang yang kafir. Ketika menyebutkan janji-janji akan menyebutkan ancaman-ancaman. Ketika menyebutkan tentang hukuman-hukuman akan menyebutkan balasan-balasan kebaikan. Demikianlah. Nah, di antara hikmahnya agar supaya manusia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas rasa khauf dan raja. Di samping di antara hikmah yang lainnya kata beliau, li'alla tamilun nufusu min dzikri hali wahidah wal ishaf fiha duna ma yuqabiduha, agar supaya jiwa itu enggak merasa bosan, jenuh ketika hanya disebutkan suatu keadaan, satu keadaan saja, sehingga dia hanya memikirkan itu saja tanpa adanya sesuatu yang menjadi lawannya, akan menjadikan seorang itu jemu, bosan. Naam. Ya. Wa hakadha, dan demikian pula agar supaya li ajli an yakunal insan hina yaqra'ul Qur'an raghiban rahiban. Naam. Agar supaya seorang itu ketika membaca Al-Qur'an Karim itu dipenuhi rasa harap, demikian pula rasa takut. Naam. Ini akan dirasakan kalau membaca Al-Qur'an Karim tahu maknanya, tahu artinya. Naam, sehingga betul-betul memberikan athar, betul-betul memberikan pengaruh, ada tumbuh perasaan harap, mengharapkan atas apa yang Allah sediakan dari kenikmatan-kenikmatan. Demikian tumbuh rasa takut akan siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan memberikan apa? Naam, motivasi untuk senantiasa beramal ketaatan. Naam, akan terus bersungguh-sungguh menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min balaghatil Qur'an Karim, dan ini termasuk di antara balaghah Al-Qur'an Karim. Naam. Wallahu taala alam biswa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, baca Al-Quran Karim, berusaha pula untuk memahami makna-maknanya. Ketika menghafal Al-Quran Karim, berusaha pula memahami apa ayat-ayat yang dihafal tersebut. Naam, supaya betul-betul memberikan athar, pengaruh. Naam, wallahu ta'ala alam suwab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.